kamu Dewi cintaku. Membuatku terpesona karena keanggunanmu. Hidup ini serasa indah saat kau berada. Semua yang ada di sini ikuti saya, come on. Whoa.